dimatikan. Maka yang ada nas ulama kata belum mati ialah Nabi Isa, maka pegangan yang pandangan yang paling kuat Nabi Isa saja belum mati. Yang lain kita kembalikan kepada adat sudah wafat, tak ada masalah. Takdir kata kita pegang Nabi Khidir wafat dah pun, takdir kata dia masih hidup, tak jadi dosa kita. Kerana perkara ini bukan perkara fardu ain untuk kita iktikadkan. Faham? Jadi hak ustaz ni kata betul dah, atau orang ngajar kata Nabi Isa seorang masih hidup, betul juga. Tidak ada tanaku. Ni masalah tidak ada nas. Neh, kita kena faham dia lagu ni neh. Ha, sesat. Yang ketiga, adakah berdosa kalau kita potong bulu kaki? Nak tengok mu yang tanya ni laki ke puan? Ha, kalau laki tak boleh. Kalau lelaki tak boleh potong bulu kaki. Nah, melainkan dia nak buat pembedahan. Ha, tu lain lah. Nah, ha, kena besi kena apa? Kena cukur bulu ketinggalan baru boleh buat pembedahan. Nah. Kalau perempuan, ha, perempuan dia ada tafsir. Kalau maknanya bulu kaki dia itu tidak menyebabkan dia itu jadi macam laki-laki bila dilihat oleh suami, maka tak boleh potong. Ini pandangan yang paling kuat. Maknanya bulu tu kaki, semua orang puan ada. Tapi halus. Macam adat-adat orang perempuan. Faham? Tapi kerana bulu kaki dia tu lebat. Nah, lebat sangat bulu kaki macam Ronaldo kaki. Oh, lebat sangat. Tok laki tengok seriang tengok. Maka tidak lagi ada larangan memotong. Faham tak? Kerana nak membahagiakan suami. Boleh neh? Ha, boleh. Kau puan boleh. Kerana nak tengok lebat sangat tak comel. Nak tak macam nah tok laki kata bawa lebat pada bulu kaki abang pula. Umpamanya tak comel lagu tu. Jadi dia cukup untuk dikelihatan cantik kepada suami, maka ada ulama mengatakan harus. Boleh deh. Ha, jangan cukup bulu kening dahlah. Pasal bulu kaki tak ada nas dengan terang-terang, hanya kias saja. Bulu kening terang. La'anallahu an-namisat wa al-mutanammisat. Allah laknat orang yang cukur bulu kening ataupun yang buka salon cukur bulu kening, yang suruh cukur di salon-salon kena laknat. Neh, ha tu bagulah kena laknat. Ha, bulu kaki tidaklah sampai nas yang maknanya menyebabkan detail benar Nabi laknat. Neh. Ha. Jadi kalau ada suami bulu kaki dia anggap lebat sikit, tak macam biasa orang puan, maka boleh cukur untuk dilihat cantik oleh suami. Neh. Ha. Salah satu tempat yang kita makruh guna air ialah telaga Berhud. Telaga itu kat mana? Negara mana? Dia tanya pula ni. Ha. Bagaimana asal-usul sejarah tentang telaga berkenaan? Ha. Dia kata telaga, salah satu pada air yang makruh kita guna telaga Berhud. Ha. Ni dia dengar lah ni, dia tahu, dia tanya pula kita. Nah, kalau orang tak ngaji, tak tahu ni Berhud-Berhud ni. Nah, ha. Ni dia dengar juga. Nah. Baik. Di mana telaga Berhud? Telaga Berhud ni memang ada disebut di dalam kitab-kitab. Biasanya kalau kitab fiqh ulama sebut dalam bab babul miyah, bab air, bab mak, dah. Bab kitakan air dah, air yang akbar, dah air yang barakah, air yang makruh guna. Di antara air yang makruh guna air telaga Berhud. Nah, air laut mati di Jordan. Nah, makruh kita semua pada tubuh. Nah, kata setengah ulama, telaga Berhud ini walaupun disebut oleh sahabat di dalam asal-asal mereka itu, maka kajian yang dibuat oleh ulama-ulama, pendapat setengahnya mengatakan di negeri Yaman. Wallahu alam, neh, di negeri Yaman. Kat mana Yaman? Yaman tu tahulah kat mana telaga Berhud. Wallahu alam, orang di Yaman mungkin dia boleh cari. Neh, ha, setakat tu lah. Ha. Jadi ayat makruh guna ni sebabnya negeri-negeri ini diduduki oleh kaum yang sangat derhaka kepada Allah. Sehingga maknanya telaga dia Allah Ta'ala supah jadi tak boleh. Nak? Ha. Macam telaga ni, laut mati tu, di Jordan tu, kaum Nabi tu. Lewat laki ni, laki puang ni, puang. Gay, lesbian. Nak? Allah suruh malaikat lingkup bumi, Allah laknat. Laut tu tak ada ikan boleh hidup. Dan sebut di dalam kitab-kitab, pesan benar oleh ulama, jangan pergi ke laut mati. Kalau pergi, taklah sia-sia dalam keadaan mata menunduk ke bawah dan memohon perlindungan daripada kemurkaan Allah. Kerana ni negeri, negeri sia, negeri suai, negeri kena laknat, laut ni laut suai. Laut maja. Laut sial. Tapi orang Malaysia pergi mandi ni, orang kampung. Faham? So, saya haji bawa, siap ni mempelakung waktu ni. Pong, berani. Pasal dia tak belajar. Dia kira nak pergi ke Mekah je. Khusus 2 minggu pergi ke Mekah. Orang belajar dulu, tak? Dengan ulama-ulama. Nah, barulah kita tahu. Jadi katung, air buat balik peluk 3 botol. Buat mandi anak cucu, ambil berkat. Berkat kepala hotel. Apa ulama kata suai? Faham? Dah tak ada ilmu? Nah, ikut orang buat pergi ya. Nah, jadi pergi mandi kat telaga Firaun pula kalau dia. Tak jumpa pergi telaga Firaun. Nah, biar kau ada ilmu dikit. Ikut orang nak bawa. Nah, ada pula pergi mandi anak cucu.